Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Berikutnya kita akan membahas tentang agar kita tidak tamak dunia. Dan ini merupakan bab yang ketiga dari buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Kajian ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang masalah bangga terhadap dunia, sehingga berkaitan dengan orang yang sudah memiliki dunia, lalu dia banggakan kekayaannya, sampai menyebabkan dirinya menjadi ujub dalam masalah dunia. Di bagian ini adalah kita sedang membahas tentang masalah keserakahan dan ketamakan, keinginan besar untuk bisa mendapatkan banyak dunia. Kita akan bahas yang pertama antara kaya yang bersyukur dan miskin yang sabar. Kaya dan miskin, hukum asalnya tidak tercela dan tidak terpuji. Sehingga kaya tidak lebih terpuji dibandingkan miskin, demikian pula sebaliknya. Miskin tidak lebih terpuji dibandingkan kaya. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu, ya, sebagaimana sifat yang lain. Warna kulit ada yang putih, ada yang hitam. Ada fisik yang tinggi, ada fisik yang rendah. Ada cakep yang ada yang kurang cakep. Dan aneka yang lainnya, yang itu semuanya di luar pilihan manusia. Memiliki harta hukum asalnya mubah. Demikian pula ketika seseorang dalam kondisi tidak mampu, tidak ada unsur pujian maupun unsur celaan dalam syariat. Sehingga secara zatnya, baik kaya maupun miskin, itu tidak berkaitan dengan pujian maupun celaan secara syariat. Untuk itulah baik kaya maupun miskin, kedua-duanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fitnah. Ujian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, wa ilaihi turja'un dan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Sehingga kaya adalah ujian, miskin juga termasuk ujian. Masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang menjadi masalah bagi hidup manusia bukan persoalan kaya atau miskin. Namun yang perlu mereka pikirkan adalah bagaimana menyikapi kekayaan dan kemiskinan itu dengan benar. Sehingga kaya dan miskin itu pasti akan terjadi pada setiap hamba. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang kaya. Dan ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang miskin. Dan mereka tidak bisa menggeser. Mereka tidak bisa mengubah. Sehingga yang kaya enggak bisa kemudian membebaskan. Saya ingin semua miskin itu jadi kaya, enggak bisa. Yang miskin juga demikian. Dia enggak bisa kemudian membuat orang yang kaya jadi miskin. Dengan maksud, dalam arti mengubah takdirnya. Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang punya cita-cita bahwa dia ingin semua manusia itu hidup kaya, berkecukupan. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, sehingga yang namanya manusia pasti ada sebagian yang lebih kaya dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah memberikan kelebihan sebagian kalian melebihi yang lain fir rizqi, dalam masalah rizki, dalam masalah pendapatan. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Maka orang yang diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah rizki, dia enggak bisa kemudian menolak rizkinya lalu diberikan kepada budaknya. Fahum fihi sawa, sehingga mereka jadi sama-sama punya rizki, punya harta yang sama, punya status kekayaan yang sama. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah dengan nikmat Allah kalian akan melawannya? Sehingga yang namanya kehidupan, di sana ada yang dijadikan oleh Allah lebih unggul dalam masalah harta, dan ada yang dijadikan oleh Allah kurang unggul dalam masalah harta sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka jadilah roda kehidupan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, andaikan semua hamba mereka punya kekayaan yang sama, maka hidup ini gak bakalan jalan. Sehingga tidak ada hamba yang mau untuk bekerja di tempat orang lain. Pak, saya mau butuh tenaga. Bisa gak Bapak bekerja di tempat saya? Oh, dia sebagai orang kaya gak mau. Mohon maaf, saya gak bisa. Ini gak bisa. Sehingga roda kehidupan tidak akan berjalan. Lain halnya kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia itu bertingkat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kelapangan rizki, ada yang kekurangan. Sehingga karena mereka bertingkat, berputarlah roda kehidupan. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, adanya kekayaan dan kemiskinan dalam kehidupan para hamba, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka punya hak untuk membagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi rahmat kami itu, ma'isyatahum, sumber kehidupan mereka, fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan kami mengangkat sebagian di antara mereka melebihi yang lain, darajatin, beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar yang satu mengambil yang lain sebagai karyawan. Sehingga ini yang lebih kaya, dia punya kerjaan lebih banyak, maka dia mengambil orang yang miskin, yang nganggur, tolong bekerja di tempat saya. Akhirnya terjadilah perputaran kehidupan. Warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat agama yang Allah berikan kepada kalian, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan semua harta yang kalian kumpulkan. Tayyib. Sehingga adanya kaya dan miskin, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia. Ada sebuah buku ya, yang ditulis oleh salah satu orang liberal. Dan dia mencantumkan sebuah hadis yang saya bisa pastikan itu hadis palsu. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa yang paling Anda benci? Jawab Ali bin Abi Thalib, kemiskinan. andaikan kemiskinan itu berwujud manusia, pasti akan aku bunuh. Dan saya bisa pastikan ini adalah hadis yang palsu, ya, buatan manusia. Wallahu alam dari mana asal usulnya kita tidak tahu. Tapi dalam hal ini semangat mereka bahwa kita harus mengentaskan kemiskinan, semua orang tidak boleh miskin, itu adalah obsesi yang tidak mungkin bisa terwujud. Karena bagian dari bawaan hidup manusia, pasti di sana ada yang kaya dan ada yang miskin. Kita lanjutkan. Betapa banyak orang kaya yang jadi menyimpang karena tertipu kekayaannya. Meskipun tidak sedikit orang miskin yang sesat gara-gara ujian kemiskinan, yang tidak mampu dihadapi dengan baik. Sehingga kaya dan miskin dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berubah agama karena dia tidak kuat dengan ujian kemiskinan. Sehingga dia murtad, kemudian masuk ke dalam agama Nasrani atau ke agama yang lain disebabkan karena dia nggak kuat dengan ujian kemiskinan. Dan cerita yang semisal cukup banyak kita dengar. Sehingga ujian yang dihadapi oleh orang yang kaya dan orang yang miskin terletak pada hartanya, itu statusnya sama. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Di sini kita kasih catatan, ada hadis yang menyatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan orang untuk menjadi kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakkan dalam Al-Musannaf dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dan dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi. Perawi yang dhaif. Para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis yang palsu. Baik, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Hadis ini dhaif dari sisi sanad atau jalur perawi dan tidak sahih dari sisi matan isi teks hadis. Karena jika fakir itu mengantarkan manusia ke dalam kekufuran, maka berarti fakir sangat merugikan sementara menjadi fakir itu di luar pilihan manusia. Sehingga Allah jadikan, Allah takdirkan dia fakir. Dia sebenarnya ingin kaya, tapi kenapa kok Allah takdirkan dia fakir? Sementara fakir bisa mengantarkannya kepada kekufuran. Maka itu akan menjadi sangat merugikan bagi hamba. Bisa saja ada orang yang berusaha bekerja dengan baik namun ternyata dia tidak bisa kaya. Sehingga bagaimana mungkin seseorang yang mengalami keadaan di luar keinginannya sementara dia harus dihukum karena tidak mampu untuk mewujudkannya. Yaitu jadi kafir disebabkan karena dia fakir. Maka ini menunjukkan bahwa matan hadis ini adalah matan yang lemah. Teks hadis ini adalah teks yang enggak benar. Bahkan seperti yang kita pernah baca dalam hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa beliau lebih takut ketika kaum muslimin itu mengalami kekayaan. Dalam arti mereka punya banyak kekayaan. Ada hadis yang dulu kita baca ya. Mal faqru akhsha alaikum. Innama akhsha alaikumud dunya antubsatu lakumud dunya. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Namun yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian. Ada di halaman berapa itu? Saya cari-cari ini. Ada di halaman 74. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Walakinni akhsha antubsata lakumud dunya. Antubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Sehingga ketika sahabat dalam kondisi serba kekurangan, dalam arti kekurangan urusan dunia, sehingga ada di antara mereka yang nggak punya makanan. Sampai ketika siang hari keluar rumah karena lapar. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah guling-guling di masjid karena kelaparan. Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kondisi ini. Kondisi ini bagi mereka, bagi para sahabat, akan membuat mereka semakin yakin dengan pertolongan Allah dan tidak terlalu bergantung kepada dunia. Selanjutnya, mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar? Ini dua perbandingan yang umum ya. Kita sering dengar. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, orang kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Ibnu Qayyim membahas perselisihan ini dalam satu bab khusus di buku beliau, Uddatus Sabirin. Di halaman 146, secara ringkas penjelasan beliau sebagai berikut. Pendapat pertama, kaya yang bersyukur lebih utama. Kaya yang bersyukur lebih utama. Ini adalah pendapat sekelompok ulama, di antaranya adalah pendapat Ibnu Qudaibah. Ibnu Qudaibah Ad-Dainuri, salah satu ulama ahli bahasa dari Mesir. Dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Di antara dalil pendapat ini adalah bahwa jumlah orang yang bersyukur itu sedikit. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Saba, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Pendapat yang kedua, miskin sabar lebih utama. Ini merupakan pendapat Abu Ishaq bin Syakilan, seorang ulama madhab Hambali. Kemudian Al-Qadi Abu Ya'la, juga ulama madhab Hambali. Di antara alasan pendapat ini adalah, pertama, kekayaan bisa menjadi sumber fitnah bagi manusia. Yang kedua, Nabi SAW lebih takut ketika dunia dibentangkan untuk umatnya, sehingga mereka berebut kekayaan. Dan yang ketiga, Nabi SAW lebih dominan dalam menjalani kehidupan beliau. Beliau lebih dominan dalam kondisi membutuhkan. Dan di samping itu, yang keempat, Allah juga berjanji, memberikan janji surga bagi mereka yang sabar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan al-ghurfa, kamar di surga, bima sabaru, disebabkan kesabaran yang mereka lakukan. Baik. Dan ini termasuk di antara khilaf yang cukup panjang ya. Mana yang lebih afdol, antara kaya yang sabar, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Kita kalau dikasih pilihan ya, Bapak mau pilih yang mana? Kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Gak usah ditanya Mas, pasti ijma kaya bersyukur. Sehingga seolah-olah bahwasanya di posisi kaya itu selalu terasa enak, terasa nyaman. Nah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Sehingga dengan keadilannya, masing-masing diberi oleh Allah amalan. Kaya ada amalnya, yaitu bersyukur. Miskin ada amalnya, yaitu bersabar. Sehingga kedua-duanya ada amalannya. Karena itu sekali lagi, bukan masalah kaya dan miskin yang menjadi masalah utama manusia. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara dia menyikapi kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan baginya. Di posisi kaya, dia bisa bersabar. Dia bisa bersyukur. Di posisi miskin, dia bisa bersabar. Itulah hamba yang terbaik. Karena itu, dari dua khilaf ini, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah siapa yang lebih bertakwa, dialah yang paling utama. Baik kaya yang bersyukur maupun miskin yang sabar. Itulah standar kemuliaan bagi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di tengah kalian adalah manusia yang paling bertakwa. Karena itulah pujian yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman dan pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub sama. Pujiannya sama. Anda bisa lihat di surat Sot ayat 30 dan 44. Dan sering sekali ya, kisah Ayyub itu digandengkan dengan Sulaiman. Sering sekali kisah Ayyub digandengkan dengan Sulaiman. Misalnya ya, ada di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin." Dan sebelumnya Allah bercerita tentang Sulaiman, "Wali Sulaiman ar-riha u'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh." Sehingga di ayat sebelumnya Allah cerita Sulaiman, setelah itu Allah cerita tentang Ayyub. Ada juga firman Allah Ta'ala di surat Sad. Allah bercerita tentang Sulaiman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang Ayyub. Dua orang ini sering sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara bersamaan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa dalam masalah ujian, baik kekayaan maupun kemiskinan, dua-duanya adalah fitnah yang diberikan oleh Allah kepada para hamba untuk mengetahui siapa yang sukses. Dan tiru Sulaiman bagi mereka yang punya ujian kekayaan. Tirulah Ayyub bagi mereka yang punya ujian kemiskinan. Sekarang coba kita lihat di surat Sad. Di surat Sad, ayat yang ke-30 dan 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Sulaiman. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan aku anugerahkan kepada Dawud seorang anak bernama Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Dan dia adalah awwabun, orang yang rajin kembali kepada Allah, rajin bertobat kepada Allah. Lalu Allah ceritakan seperti apa kekayaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah selesai bercerita Sulaiman, Allah beralih kepada cerita Ayyub alaihi salam. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massanya syaitanu binusbi wa 'adzab. Ingatlah cerita hamba kami, yaitu Ayyub, ketika dia memanggil Rabbnya Allah Azza wa Jal. Anni massanya syaitan binusbi wa adab. Aku gara-gara setan, ya, kena, aku terkena penyakit, ya, wa adab dan adab. Aku sakit dan mendapatkan ujian. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan ujian yang berupa penyakit dan kemiskinan. Di akhir cerita Allah Ta'ala mengatakan, inna wajadnahu sabiran ini'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya aku jumpai Ayyub adalah hamba yang bersabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba, dan dia orang yang rajin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dan Sulaiman alaihi salatu wassalam digandengkan oleh Allah sebagai bentuk ujian agar manusia bisa mengambil pelajaran dari dua kisah ini. Sulaiman sebagai gambaran nabi yang paling kaya, sementara Ayyub sebagai nabi yang mendapatkan ujian berupa musibah fisik. Untuk itulah Allah memberikan pujian yang sama bagi Sulaiman dan Ayyub. Dan hampir semua kisah tentang Sulaiman pasti ada kisah tentang Ayyub. Tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya ketika Allah memuji Sulaiman dan Ayyub, pujiannya sama. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Dan dia suka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi bahwa kaya dan miskin itu bukan permasalahan utama dalam kehidupan para hamba. Namun yang menjadi masalah utama adalah bagaimana cara kita menyikapi kekayaan dan kemiskinan. Seorang hamba mukmin yang baik, dia bisa menyeimbangkan dua hal itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban likulli mu'minin inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan setiap mukmin, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sifat ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, idza massahu sarra'u syakara wa idza massahu dharra'u sabara. Mukmin itu kalau mendapatkan nikmat, dia pintar bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu kebaikan baginya. Wa idza massahu syarra'u wa idza massahu dharra'u sabara. Sebaliknya kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu juga baik baginya. Sehingga mukmin punya karakter. Dia ditempatkan dimanapun bisa menyesuaikan diri. Masya Allah. Mau jadi orang kaya, dia bisa menyesuaikan. Ketika dijadikan orang miskin, dia juga bisa menyesuaikan. Itulah karakter mukmin yang sejati. Kadang ada orang ya, yang dia ketika kaya mau sholat. Kondisinya nyaman. Tapi begitu dikasih oleh Allah ujian miskin, gak kuat. Sehingga dia sampai meninggalkan sholat, bahkan sampai kemudian melakukan tindakan yang berbahaya. Dia gak kuat dengan ujian kemiskinan. Ada di antara orang-orang yang hijrah dari bank. Sewaktu dia bekerja di bank, kehidupannya nyaman bersama keluarganya. Begitu dia resign, maka penghasilannya jatuh bebas. Nah, yang biasanya per bulan dapat pemasukan sekian puluh juta, sekian belas juta. Sekarang nyungsep. Sebulan bisa cuma dapat 1 juta, kadang cuma 2 juta. Ya. Bahkan kurang dari itu, kurang dari 1 juta. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan, mana yang bisa lebih bertahan? Yang pertama ataukah yang kedua? Jika mukmin bisa bertahan di dua tempat ini, berarti dia sukses. Itulah mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mukmin. Sungguh mengherankan kondisi orang mukmin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ujian seperti ini, beliau tidak merasa terheran dengan orang yang menghabiskan waktunya di masjid, enggak pernah kerja, dan dia dikasih nafkah orang. Tapi yang lebih membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam heran adalah ketika ada orang yang bisa menggabungkan dua sifat ini. Pertama, bersabar ketika dapat ujian. Yang kedua, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sekarang kita akan lihat harapan yang pernah disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jika Anda ditanya, pilih mana kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar? Saya sangat yakin Anda akan sepakat menjawab kaya yang bersyukur. Makanya ini tidak kita masukkan ke dalam kuis ya. Karena kalau kita masukkan dalam pertanyaan kuis, nanti jawabannya seragam. Nah. Karena Anda merasa kaya itu lebih nikmat. Meskipun saya pernah menjumpai yang berbeda. Saat kajian saya tanya kepada jamaah, ada enggak di antara bapak ibu yang lebih memilih miskin yang sabar? Satu orang angkat tangan, Masya Allah. Satu orang angkat tangan, di depan saya lagi. Masya Allah. Jadi dia lebih siap, saya siap untuk jadi orang yang miskin yang sabar. Tayyib. Tapi umumnya ketika kita kasih bidan seperti ini, orang akan menjawab, saya pinginnya kaya yang bersyukur. Karena sekali lagi Anda merasa kaya itu lebih nikmat. Berbeda dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah berharap untuk jadi miskin atau hidup serba susah namun tetap bisa bersabar. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, was-saqmu ahabbu ilayya minas siha." Fakir itu lebih saya sukai daripada kaya. Sakit lebih saya sukai daripada sehat. Masya Allah. Sehingga jadi orang yang miskin, sakit-sakitan, itu lebih dia sukai. Radiyallahu anhu arda. Mengapa Abu Dzar memilih hidup serba tidak menyenangkan seperti ini? Karena beliau ingin lebih banyak bersabar. Kok bisa? Jadi begini. Ibadah itu ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Apa itu ibadah lahir? Ibadah lahir adalah ibadah yang nampak di permukaan, seperti sholat, membaca Quran, kemudian puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Itu ibadah lahir. Ada ibadah batin. Apa itu ibadah batin? Ibadah batin adalah ibadah yang ada dalam hati. Tawakal, kemudian apa lagi? Bersyukur, sabar, roja dan khauf, punya harapan dan takut terhadap dosa, dan aneka bentuk ibadah-ibadah yang lainnya yang ada dalam hati. Baik. Kita bisa mengukur ibadah lahir. Sehingga kalau saya tanya kepada para jamaah, Bapak Ibu, dari sekian banyak ibadah, ada puasa, sholat, sedekah, baca Quran, belajar ilmu agama, yang paling membuat Anda tenang yang mana? Anda paling suka yang mana? Pak, saya itu kalau disuruh puasa nggak kuat. Loh kenapa Pak? Pekerjaannya berat. Ya. Tapi kalau saya suruh tahajud, insya Allah saya usahakan. Saya nggak bangun jam 3, bangun jam 4, tahajud. Tahajud. Namun kalau disuruh puasa nggak sanggup. Sehingga dia kalau diminta untuk sholat lail kuat, tapi kalau disuruh puasa nggak kuat. Maka orang seperti ini, kita arahkan, silakan Bapak perbanyak mengerjakan sholat. Sholat sunnah, baca Quran. Semoga itu jadi amal andalan. Dan ini pernah dialami oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah ditanya, Ibnu Mas'ud ini pernah ditanya. Saya perhatikan, Anda itu jarang puasa sunnah. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Kalau saya puasa, saya itu lemes. Dan nanti saya nggak bisa banyak membaca Quran. Sementara saya lebih suka kalamullah. Sehingga di sini, Ibnu Mas'ud itu lebih milih untuk tidak banyak berpuasa. Tayyib. Ini terkait amalan lahir ya. Kadang kita bisa milih sesuai dengan selera, passion. Ada sebagian orang yang lebih senang puasa. Saya kalau disuruh puasa mas, sanggup saya, kuat. Tapi kalau disuruh bangun sebelum subuh, ya, dasi ngeluh, Pak. Pusing, gak kuat. Nanti jadi pusing, pagi harinya itu pusing, karena bangun sebelum subuh. Baik, untuk orang seperti ini kita sarankan, silahkan Anda perbanyak puasa. Makanya rajin ibadah menggabungkan keduanya, semuanya itu hampir mustahil. Manusia selalu punya keterbatasan. Nah, kita coba mengenali, sebenarnya kita ini lebih dominan yang mana. Jangan sampai nggak punya semuanya. Sholat, nggak seneng. Puasa, nggak seneng. Apalagi, zikir juga nggak seneng. Baca Quran, nggak seneng. Sedekah, nggak seneng. Waduh. Anda nggak punya amal andalan. Miliki amal andalan, agar nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita dibela oleh amal andalan yang kita miliki. Nah, sebagaimana amal lahir bisa diprediksi seperti tadi, bisa di apa? Bisa diukur kita itu lebih cocok yang mana? Amal batin juga seperti itu. Ada sebagian orang kalau bersyukur itu nggak bisa kuat lama, tapi kalau bersabar dia selalu bertahan lama, dan dia selalu merasa nikmat dengan sabar. Kok bisa, Pak? Dia merasa kalau sabar itu seolah-olah dekat dengan Allah. Saya kalau sabar itu rasanya dekat sekali sama Allah. Baik. Berarti Anda lebih cocok apa? Sabar. Itulah jawaban untuk kejadian atau pernyataan dari Abu Dzar. Mengapa Abu Dzar lebih memilih hidup serba tidak menyenangkan? Karena beliau ingin lebih banyak bersabar. Beliau merasa lebih bisa menikmati lezatnya kedekatan dengan Allah ketika bersabar. Yang itu belum tentu bisa dirasakan ketika bersyukur. Seperti inilah contoh manusia yang bisa memahami bentuk ibadah yang paling cocok baginya. Ibadah fisik dan ibadah batin. Terlepas dari itu, pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu ini dikritik oleh Hasan bin Ali, cucunya Nabi SAW. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan menurut para ulama, pernyataan Hasan nilainya lebih tinggi dibandingkan perkataan Abu Dzar. Kan Hasan lebih bagus perkataannya. Hasan begitu mendengar pernyataan Abu Dzar, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, was-saqmu ahabbu ilayya minas sihha." Maka Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Rahimallahu Abu Dzarrin. Amma ana fa aqulu man ittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtarahu Allah." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kalau menurut pribadi saya beda dengan Abu Dzar. Menurut pribadi saya, manittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna annahu fi ghairil hala. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu kondisi di lain selain dari apa yang Allah pilihkan untuknya. Kita bisa catat ini ya baik-baik ya. Perkataan Hasan bin Ali, "Man ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a." Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga cara untuk memutus angan-angan itu adalah pahami, di posisi manapun yang saat ini Anda alami, itu pilihan terbaik Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Karena itu, kaya atau miskin, sehat atau sakit, itu murni pilihan Allah. Sementara manusia hanya bisa menjalaninya. Yang lebih penting adalah berusaha untuk memposisikan diri sesuai yang Allah takdirkan. Jika dia di posisi kaya, maka dia pandai bersyukur. Jika di posisi miskin, dia pandai bersabar. Kalau ini bisa dilakukan, masya Allah, itulah kehidupan yang indah bagi seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ini yang bisa kita haturkan sebagai pelajaran tentang bagaimana perbandingan antara ujian kaya dan miskin. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah, setelah kita tahu bahasanya kaya dan miskin pada hakikatnya tidak ada nilai plus dan minusnya, karena itu kita berharap kepada Allah bimbingan agar kita bisa menjadi orang yang benar ketika kaya dan bisa menjadi orang yang benar ketika miskin. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Silakan, Anda sudah terhubung. Mohon maaf, televisinya bisa di mute dulu. Suara televisinya bisa di mute. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Pertama, mungkin orang berikan mencar. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang karena suara Anda nggak jelas. Bolehkah seorang wanita? Seorang wanita. Nah, yang kedua, anak di apotek ada satu perusahaan meminta data dari apotek berupa faktur-faktur penjualan. Nah, bisa diulang? Anda di apotek Anda ada perusahaan? Ada perusahaan meminta data-data penjualan. Data penjualan. Ya. Untuk. Katanya untuk untuk data untuk perusahaannya buku. Ya kan menerbitkan buku dan setiap tahun menerbitkan buku baru. Oh gitu. Menerbitkan buku baru. Obat baru. Ya. Obat ya. Nah, yang tersebut sering kemarin memberikan uang kepada anak, cuman anak menolak karena takut riba. Posisi ibu sebagai apa? Pemilik. Pemilik apotek. Ya, nah. Baik. Nah, terus, tapi beliau tetap memberikan berupa jam atau tas dan sebagainya. Anak juga menegaskan bahwa ini hadiah ya. Ya, nggak apa-apa. Ini hadiah aja, bukan ibu nggak mau menerima uang. Baik, cukup. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya sekarang saya jumpa dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Bolehkah nge-share kajian para ustadz sunnah seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, dan asatidah yang lainnya? Silahkan ya. Jadi kalau kita punya keterbatasan ilmu sehingga kita tidak bisa menyampaikan ilmu agama, saya mau nyampaikan ilmu agama pakai apa? Oh, saya nggak punya, misalnya. Kita punya keterbatasan. Maka jangan sia-siakan kesempatan menggunakan medsos atau yang lainnya untuk membagikan ilmu yang disampaikan oleh para asatidah. Karena kita punya harapan, semoga ilmu ini juga sampai ke tangan orang lain. Nah, ketika sampai di tempat orang lain lalu dia mendapatkan hidayah, insya Allah Anda yang membagikan itu turut mendapatkan pahalanya. Memang kita tidak bisa menyampaikan kajian, tapi kalau kita bisa membagikan kajian ke orang lain sehingga beliau mendengar lalu dari situ beliau turut mendapatkan hidayah, akhirnya terjadi perubahan terhadap akhlaknya, perubahan terhadap kepribadiannya, perubahan terhadap ibadahnya, perubahan terhadap akidahnya, dan yang lainnya. Perubahan menuju yang lebih baik. Insya Allah, kita turut mendapatkan pahalanya. Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairun laka min humrin na'am. Engkau berdakwah lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk disebabkan karena dakwah. Perhatikan, yang ngasih petunjuk bukan kita. Ustadz gak bisa ngasih petunjuk. Tapi yang ngasih petunjuk Allah azza wa jal. Kita hanya salah satu dari sekian sebab orang dapat petunjuk. Li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu. Jadi kita hanya sebagai sebab saja. Makanya karena kita sebagai sebab, sebarkan sebisa mungkin. Kok nggak ada yang nyangkut salah satu? Berarti besok sebarkan lagi. Sehingga ibarat kita mancing, mancing-mancing, kita naruh banyak kail, banyak umpan di banyak tempat. Dapat satu orang yang berubah, kemudian dia dapat hidayah. Satu orang saja. Itu lebih baik dibandingkan unta merah. Dan alhamdulillah banyak orang yang hijrah. Sebabnya adalah ketularan temannya. Temannya ngaji, dia ikut ngaji. Temannya komitmen dengan sunnah, dia ikut sesuai sunnah. Alhamdulillah. Semoga ini akan menambah pahalanya. Sehingga kita berharap sang ustadz dapat pahala. Dan jamaah yang mendengarkan juga bisa turut mendapatkan pahala dengan cara seperti tadi. Menyampaikan hasil ilmu yang disampaikan oleh ustadz, ya, baik dalam bentuk rekaman maupun dalam bentuk tulisan. Wallahu a'lam. Pak, itu kan ini laki-laki, itu perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ketika menyampaikan ceramah dan seterusnya di hadapan ibu-ibu, dan beliau tidak pakai penutup muka. Sebagaimana dalam peristiwa ketika beliau khutbah Id. Maka hal yang sama juga berlaku bagi para dai yang lain. Para asatidah di Indonesia, termasuk juga para masyayikh, ketika mereka menyampaikan ceramah, mereka tidak menutup muka mereka. Wah, nanti bisa jadi sumber fitnah bagi ibu-ibu. Kalau ada potensi seperti itu, Anda dengerin saja suaranya. Kalau ada potensi seperti itu. Tapi kalau nggak ada potensi, ini yang isi kajian anak-anak, usianya sama dengan anak saya. Sehingga bagi Anda ketika nonton ustadz menyampaikan ceramah dan Anda anggap, wah ini yang isi seperti anak saya usianya. Tapi bagi Anda ingin mendapatkan ilmunya, Anda nonton santai saja. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ada potensi, kira-kira ini bisa mengarah kepada fitnah, sebaiknya Anda tutup gambarnya, Anda dengerin suaranya. Insya Allah di posisi ini, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya terkait kasus seperti yang Ibu sampaikan. Memang saat ini yang namanya, apa ya, semua yang ada di sekitar kita bisa dijual, ya. Dulu kita nggak pernah kepikiran kalau sampah itu bisa dijual. Sekarang Masya Allah, ya, ada orang yang nyari sampah, sampah organik, itu bisa dijual. Dijadikan sebagai pupuk, ada yang dijadikan sebagai pakan, apa ini, ulat itu ya. Dijadikan sebagai pakan ulat. Kita dulu nggak kepikiran kalau benda ini ternyata mahal. Sehingga dulu dibuang-buang, ya, nggak dipakai. Sekarang dicari-cari. Ya. Contohnya apa, Pak? Ada apa dulu ya? Daun apa yang... Ya, sekarang tanaman itu kan mahal-mahal. Janda bolong. Ya. Sebelum ngetren harganya berapa? Ya, paling cuman sekian ribu. Begitu ngetren, Masya Allah. Sampai ada yang jual puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tanaman-tanaman di semak-semak yang kita nggak pernah kepikiran, wah ini ternyata akan jadi mahal. Dulu dibuang-buang, sekarang dirawat. Bahkan termasuk di antara yang punya nilai adalah informasi. Data itu punya nilai. Makanya, karena data itu punya nilai, akhirnya apa? Bisa dijual. Baik nomor telepon dan seterusnya. Karena itu, wallahu ta'ala alam, saat apotek ibu punya data tentang penyebaran obat bagi konsumen, obat apa yang paling laris. Mas, di sini obat yang paling laris ada, misalnya, sekian obat. Ada 10 obat yang paling laris. Paracetamol, kemudian obat merah, terus obat pilek, nah ini dia. Jadi yang paling laris ada sekian puluh obat. Data itu kan penting bagi perusahaan farmasi. Berarti kebutuhan masyarakat di bagian itu banyak. Maka dia akan memproduksi itu lebih banyak. Bolehkah itu dijual? Wallahu ta'ala alam, salah satu di antara syarat dalam transaksi jual-beli, di antara syarat dalam transaksi jual-beli, objek akad harus punya manfaat. Harus punya manfaat yang mubah. Salah satu di antara syarat dalam transaksi jual beli adalah objek akad harus punya manfaat dan manfaatnya itu mubah. Karena itu semua yang bermanfaat dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah, maka boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Sehingga kami memandang kalau memang informasi itu bermanfaat bagi perusahaan dan perusahaan berniat untuk membelinya, Anda dengan informasi yang Anda miliki, insya Allah boleh Anda menerima uang dari sini. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ustaz, saya kan bekerja di perusahaan konstruksi di Jakarta. Saya itu menempati posisi admin keuangan. Nah, di awal tahun 2020 kemarin, di perusahaan tuh saya selaku admin keuangan selalu menerima invoice asuransi untuk apa namanya? Untuk sebagai asuransi untuk proyek-proyek di perusahaan kami seperti PJU, tower dan sebagainya gitu, Ustaz. Nah, di sini saya posisinya sebagai admin keuangan menginput invoice tersebut. Nah, terus mengajukan pembayaran ke atasan saya. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Untuk saya sendiri, kalau asuransi itu kan hukumnya goror gitu kan, Ustaz, ya? Yeah. Dan mengandung riba juga. Nah, untuk saya pribadi, gimana hukumnya, posisi saya? Mohon nasihatnya dari Ustaz. Bapak hanya mencatat atau terlibat dalam pembayaran? Saya hanya mencatat, Ustaz, kalau pembayaran dari atasan saya. Cuman memberitahu invoice itu ya? Iya, invoice ini asuransi gitu. Terus saya menginput invoice tersebut. Baik. Tayyip, cukup Bapak. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayyip, secara umum kita punya kaidah setelah kita sepakat bahwa asuransi itu dilarang ya. Apalagi asuransi proyek seperti yang Anda ceritakan ini jelas gorornya besar. Misalnya nilai proyek sebesar 10M. Lalu diasuransikan senilai 2% preminya. 2% dari 10M itu berapa? Sekian puluh juta gitu ya pembayarannya. Kemudian di situ akan ada jaminan risiko. Kalau proyek ini gagal, maka pihak asuransi akan mengeluarkan dana senilai sekian M. Padahal yang dibayar sekian puluh juta. Dan itu hangus. Sehingga kalau proyek ini berjalan dengan baik, bisa diserah terimakan dengan baik, selesai urusan, premi tadi nggak bisa ditarik. Dan jelas ini adalah bentuk goror yang besar, bahkan bisa sampai pada tingkatan perjudian. Premi itu adalah taruhannya. Kemudian nanti yang jadi hadiah adalah nilai klaim yang bisa keluar. Dan yang menjadi penentu adalah kondisi proyek. Sementara dalam proyek ini apakah nanti akan gagal ataukah berhasil, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Berarti gorornya sangat besar. Karena itu hukum asalnya seperti ini jelas dilarang. Kemudian jika Anda turut terlibat dalam perusahaan itu, sebenarnya ini kan perusahaan melakukan maksiat gitu ya. Jadi ada karyawan yang dia bekerja di sebuah PT. Yang PT ini pendapatannya halal. Pendapatan halal. Karena PT ini pendapatannya halal, berarti nanti gaji untuk karyawan juga halal. Gaji halal. Sesuai dengan pendapatan halal. Cuman yang jadi masalah, PT ini melakukan maksiat. Dan dari maksiat ini sebenarnya PT tidak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, dia justru membayar. Dia justru membayar. Bayar premi. Berarti dia kan nggak dapat keuntungan dari sini. Sudah? Bagaimana nasib karyawan? Nasib karyawan adalah, jika dia terlibat langsung dalam kegiatan maksiat ini, maka dia masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kau tolong-menolong dalam maksiat. Tapi kalau dia tidak terlibat langsung dalam kegiatan maksiat ini, maka dia tidak turut berdosa. Dan pendapatannya tetap halal. Karena maksiat ini di luar pendapatan yang halal yang dimiliki oleh PT. Nah, sekarang untuk kondisi Bapak sebagai admin keuangan, jika mendapatkan invoice seperti ini bagaimana? Kalau terlibat dalam pembayaran, tidak boleh ya. Berarti Anda terlibat dalam pembayaran praktek yang batil. Terus bagaimana kalau dapat invoice kayak gini? Itu kewajiban atasan pemilik perusahaan. Karena dia sudah melakukan akad sebelumnya dengan pihak asuransi. Jadi, wallahu a'lam. Jika Anda hanya memberitahu, Pak ini ada invoice, asuransi, dan saya sudah berlepas diri, itu Bapak dulu yang pernah melakukan akad dengan pihak asuransi. Wallahu a'lam, semoga tidak masalah. Karena posisi Anda tidak berhubungan langsung. Cuman kami sarankan, jika Bapak bisa pindah divisi yang sama sekali tidak bersentuhan dengan ini, insya Allah lebih selamat. Wallahu a'lam. Terus bagaimana kalau dapat invoice? Baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya ingin bertanya, Ustaz. Saya bekerja di perusahaan IT yang ada klien kami. Salah satu klien kami ada yang melakukan, kami bantu untuk melakukan transfer data untuk melakukan pembayaran, contohnya untuk pembayaran asuransi kesehatan, untuk pembayaran gaji. Nah, apakah itu diperbolehkan? Nah, karena ini klien atau kita, karyawan? Saya bekerja sebagai pegawai kontrak di urusan itu. Baik. Jadi yang minta untuk pembayaran itu klien ya? Itu ya klien saya, jadi dia melakukan pembayaran rutin seperti gaji bulanan, sebagai pembayaran asuransi kesehatan, itu sebagian daripada file-file yang harus ditransfer. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Tayyip. Ya, berarti sebenarnya kasusnya tidak jauh beda dengan penanya sebelumnya, Pak. Untuk asuransi kesehatan, ada beberapa rincian kalau itu dilaksanakan oleh negara, seperti BPJS. Kita bisa melihat para asatidah beda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Namun kalau Anda mengambil pendapat yang membolehkan, berarti insya Allah tidak ada masalah. Namun jika asuransi kesehatan itu adalah asuransi swasta, yang jelas itu murni komersil, ya ini jelas asuransi yang bermasalah, karena di situ ada unsur goror yang dominan. Intinya kembali kepada masalah ta'awun 'alal itsmi wal udwan, ada ataukah tidak dari kegiatan Bapak itu. Kalau ada, berarti Bapak harus siap menolak klien. Mohon maaf, untuk yang seperti ini tidak kami layani. Misalnya pembayaran kredit, ya. Kami tidak mau turut serta dalam pembayaran kredit, karena kan pembayaran kredit itu pokok plus bunga. Berarti kita ikut membayarkan bunga dari nasabah kepada perusahaan, kepada bank. Dan itu masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang ayat Aiza azamta fatawakkal 'alallah. Apakah tawakal itu berupa hati yang bergantung, sedang fisik berfokus pada mengerjakan sebab dari apa yang diinginkan? Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Ada dua unsur ya yang diajarkan dalam syariat kita ketika kita punya keinginan. keinginan. Yang pertama adalah unsur mencari sebab, ikhtiar. Yang kedua adalah unsur tawakal. Dua-duanya usaha manusia. Dua-duanya usaha manusia. Ikhtiar ini unsur fisik, tawakal unsur batin. Dari sini nanti akan menghasilkan, ada hasil. Hasilnya ada dua. Sukses. Yang kedua apa? Gagal. Gini kan? Kita punya keinginan. Maka kita akan mewujudkan keinginan itu dengan berikhtiar. Dan itu hal yang manusiawi. Baik mukmin maupun kafir melakukannya. Orang kafir coba ditanya. Bapak mau dapat duit? Mau. Apa yang harus dilakukan? Ya kerja, Mas. Dan itu bagian dari naluri manusia. Sebagaimana binatang punya naluri yang sama. Lapar cari makan. Sesuai dengan kemampuannya. Ayam punya anak banyak. Dia bawa sendirian dan tidak diam. Nunggu dikasih majikannya. Tidak. Tapi dia dimong. Anak itu dimong. Ya. Dimong itu bahasa Indonesia-nya apa? Bukan ya. Jadi ini induk ayam ngejar anak-anaknya yang jumlahnya 9, bapaknya enggak ada, wallahu alam entah kemana. Dia cari makan bersama anak-anaknya. Dan itu naluri makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Sehingga ikhtiar bagi mukmin maupun kafir, bagi yang berakal yang tidak berakal, semuanya melakukannya. Nah, sisi pembeda antara mukmin dengan kafir, antara orang yang punya iman kepada Allah yang tidak punya iman kepada Allah adalah bagian yang kedua ini, tawakal. Makanya ketika orang bertawakal kepada Allah, berarti itulah pembeda antara kamu dengan selain kamu. Biar kamu gak sama dengan orang kafir, lakukanlah tawakal. Karena semuanya kerja, semuanya ikhtiar. Tapi pembedanya di sini. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa idza azamta," kalau kamu punya azam, punya keinginan, "fatawakkal 'ala Allah." Bertawakallah kepada Allah. Apakah berarti tidak berikhtiar? Ya keliru. Ikhtiar itu sudah menjadi bawaan kegiatan kamu. Tapi lakukanlah tawakal agar kamu beda dengan orang kafir. Ibaratnya begini ya. Ada orang mau bekerja, lalu kita kasih arahan. Bapak kalau bekerja, hati-hati, cari yang halal. Ya. Apakah nasihat itu sama dengan mengatakan kepada dia, kalau begitu saya nggak bekerja saja? Tidak. Anda bekerja, itu kan sudah menjadi kebiasaan Anda. Cuman kita hanya ngasih tambahan sifat. Kalau bekerja, lakukan dengan hati-hati, cari yang halal. Agar dia lebih waspada ketika bekerja. Ketika orang berkeinginan, maka dia pasti berikhtiar. Dan itu tabiat manusia. Nah, biar manusia itu beda, mukmin ini beda dengan kafir, iringi dengan tawakal. Baik. Yang kedua, yang namanya hasil, itu kan kita tidak tahu ya. Anda punya banyak sekali keinginan. Tapi kita nggak tahu apakah nanti akan sukses ataukah gagal. Dan itu di luar kemampuan manusia. Karena ini ranah takdir. Maka agar manusia itu pikirannya tidak melayang kemana-mana. Di saat dia punya keinginan diiringi dengan tawakal. Sehingga dengan itu akan membuat dia tidak terlalu bersandar kepada sebab. Sehingga dia tidak terlalu sibuk dengan sebab. Karena terlalu sibuk dengan sebab itu akan membuat hamba capek ya dalam memikirkan sebab. Tiap hari apa misalnya, tiap hari dilihat, ini sudah sesuai enggak? Terlalu sibuk memikirkan sebab. Tapi kalau diiringi dengan tawakal lebih nyantai. Baik. Nah, untuk urusan hasil Untuk urusan hasil, kita diajarkan untuk ridho kepada takdir. Nah, di sini kita diajarkan untuk ridho. Kalau kita ridho terhadap hasil apapun yang Allah tetapkan, maka kita tidak akan terlalu pusing kalau ternyata kita mendapatkan kegagalan, karena kita ridho. Teori inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Al-Maqduru yaktanifuhu amran. Takdir Allah itu yang terjadi pada diri kita didampingi oleh dua hal. At-tawakkulu qablahu, tawakal sebelum terjadi takdir. War-ridha ba'dahu, dan ridha setelah terjadi takdir. Kita kalau punya rencana, itu diiringi dua hal. Tawakal sebelum mewujudkan rencana itu, dan ridha setelah ada hasil dari rencana itu. Kata Syekhul Islam, siapa yang selalu mengiringi takdir hidupnya dengan dua ini, maka dia akan selalu nyaman dalam kehidupannya. Sehingga sebelum dia atau ketika dia berusaha diiringi dengan tawakal, dia tidak terlalu memikirkan sebab. Ini hanya sebab. Sehingga dia tidak bergantung kepada sebab. Oh, itu ringan hidupnya. Orang kalau tidak terlalu bergantung kepada sebab itu santai. Yang kedua, setelah usahanya selesai, nunggu hasil. Ternyata kok gagal, dia ridho. Maka dia tidak akan terlalu pusing, tidak terlalu sedih, tidak merasa kehilangan. Karena ini semuanya adalah takdir terbaik yang Allah berikan baginya. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah. Hamba akan selalu dalam kondisi nyaman batinnya ketika dia beraktivitas mencari dunia, mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, karena selalu diiringi dua ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang harta dari foto wedding yang di mana acaranya sebelum seperti wedding syar'i di kota-kota lain, yang di mana pengantin keduanya berdiri di satu panggung pelaminan. Tapi saya tidak membuatkan foto pajangan yang seperti pada umumnya jasa wedding yang lain. Apakah hartanya halal? Karena saya juga yang memfoto akhwatnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah ya. Ini kalau ditanyakan ke asatidah yang lain jawabannya cuma satu ya. Ya, tapi kalau gimana? Kalau ini dibahas Pak. Ya, kita sarankan kalau memang Anda berkecimpung dalam dunia IO ya, maka pastikan memperkecil semua bentuk pelanggaran. Dan kalau bisa dinolkan pelanggaran, karena termasuk di antara sumber pelanggaran kan kegiatan-kegiatan wedding, kemudian apalagi, pokoknya yang sifatnya party-party itu ya, yang sifatnya perayaan-perayaan. Karena masyarakat kita belum terbiasa dengan dipisahkan antara laki dan perempuan, dan tidak terbiasa dengan menutup aurat saat walimah. Tidak terbiasa dengan cara makan yang baik, yang sopan. Makanya yang seperti ini bisa dipastikan akan mengandung unsur sedikit pelanggaran. Terus kira-kira bagaimana yang bisa dilakukan? Kalau ada wedding syar'i, silahkan Anda bergabung di sana. Sehingga yang difoto ya foto ikhwannya. Ya, kalau seperti ini tadi, seperti tadi ya, foto akhwat, kemudian Anda ikut memfoto akhwat, belum lagi nanti cecer-cecer, di situ ada banyak aurat ya. Dan biasanya kalau acara wedding itu kan orang berlomba dandan ya. Jarang kemudian datang ke walimah kok pakai mukna, itu jarang. Ini biasanya enggak berjilbab. Ketika walimah pakai mukna, itu ke masjid, bukan ke walimah. Sehingga kalau yang seperti ini dan Anda ikut bergabung di situ ya, mungkin sebaiknya Anda bisa beralih ke tempat yang lain yang kira-kira lebih bersih dari suasana yang gak nyaman kayak gini. Wallahu a'lam. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Nah, mau tanya, Ustaz, masalah riba nih, Ustaz. Ini ada sebuah pondok pesantren, Ustaz. Dia menerima apa? Bantuan riba nih, Ustaz. Bantuan riba? Iya, bantuan dari riba ada orang yang ngasih harta ribanya untuk pondok, tapi digunakan untuk menimbun tanah pesantren, Ustaz. Uruk. Ada? Ya, silakan, Bapak. Nah, jadi dia untuk menimbun tanah pesantren. Setelah ditimbun pertanahan pesantren itu, karena pesantren itu agak rendah, jadi ditimbun. Setelah ditimbun, dibangunkan sebuah lokal tempat pendidikan, Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah boleh harta riba itu digunakan untuk itu? Dan kalau seandainya dibolehkan, berarti kan permasalahannya selesai. Seandainya tidak boleh, apa solusinya, Ustaz? Mungkin itu saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah membahas materi ini di kajian bedah buku Ada Apa Dengan Riba, dan para ulama yang membolehkan untuk mengambil riba, karena ulama khilaf ya dalam masalah ini. Para ulama yang membolehkan ambil riba di rekening bank, maka mereka dengan tegas menyatakan riba itu harus disalurkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Namun selain masjid, sosial itu contohnya apa, Pak? Ya untuk fasum bisa, fasilitas umum, atau fasilitas pendidikan. Sehingga insya Allah, jika dana itu dipakai untuk membeli tanah uruk, lalu dipakai untuk nguruk, untuk nutup, untuk nutup daerah di pesantren itu yang tanahnya landai, insya Allah tidak masalah, sehingga boleh-boleh saja. Dalam hal ini dana riba tadi diterima oleh pihak pesantren lalu digunakan untuk uruk. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.